Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru. Babun maja'a fi himayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam himmat tauhid wa saddihi turukis syirk. Bab perkara yang datang pada penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wilayah tauhid dan menutup seluruh jalan yang mengantarkan kepada syirik. Ini bab akhir ya, bab akhir dari bab kitab tauhid. Masya Allah, sanantahi insya Allah, dan kita akan menyelesaikan. Tinggal buah dari teori yang sudah kita dapat di dalam praktek. Masing-masing individu kita. Alhamdulillah, kitab tauhid ini kitab yang sangat besar. La yustaghna at-talibu anhu. Seorang talib, seorang santri tidak akan pernah merasa cukup darinya. Kitab yang sangat barokah. Mutadawilun baina aidil ulama. Saling berpindah tangan dari satu tangan ke tangan yang lain dari para ulama. Kitab yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada satu markis dari markis ahli sunnah melainkan pasti membaca kitab ini. Nah, di mana di dalam kitab ini terangkum semua dari rincian-rincian tauhid dan juga penjelasan-penjelasan seputarnya. Demikian pula rincian-rincian syirik dan penjelasan seputarnya, baik yang sifatnya alfaz, lafaz-lafaz yang diucapkan melalui lisan, awil af'al atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan manusia. Dan tujuan kita menuntut ilmu itu bukan banyak-banyakan ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu adalah agar supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang beradab, terkhusus adab kita terhadap Khalik, pencipta kita. Ini yang pertama. Dan seseorang tidak akan mampu beradab dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan dia paham dengan tauhid. Tidak akan mampu kita beradab kepada Allah kalau kita tidak paham dengan tauhid, kalau kita tidak paham dengan syirik. Nah, ini cara kita beradab dengan Allah. Demikian juga kita beradab kepada manusia tidak akan sempurna kalau kita tidak memahaminya, kita tidak mengetahuinya. Karena manusia ini adalah makhluk sosial yang mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak akan mampu untuk hidup bersendirian. Taib, manusia itu makhluk yang fakir. Apa maksud fakir di sini? Makhluk yang membutuhkan kepada orang lain. ya, sehebat apapun dia pasti butuh, ya, sekaya apapun dia pasti butuh. Ya, kalau seandainya dia bilang saya akan kaya, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, taib. Kita tanya, siapa yang membuat apa yang kamu beli itu? Siapa yang menciptakan apa yang kamu beli itu? Apakah kamu ciptakan sendiri atau dari saudaramu yang lain? Tentunya dari saudara kita yang lain. Ya, maka manusia ini dikatakan fuqara, makhluk yang fakir, karena apa? Serba membutuhkan. Terkhusus fakir kita kepada Allah, butuhnya kita kepada Allah, na'am, adalah asal kita. Antumul fuqara, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya, cukup, tidak butuh kepada kita, dan kitalah yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai terbersit dalam hati kita, kalau kita duduk di sini kemudian kita beragama Islam, Allah itu diuntungkan. Ya, adanya dakwah ini adalah na'am keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan adanya kita di dalam dakwah ini tidak sama sekali menguntungkan dakwah Allah. Ya, tetapi kitalah yang diuntungkan dengan adanya dakwah. Tidak boleh dalam hati kita merasa saya yang paling berjasa dengan dakwah, saya yang paling besar andil dalam dakwah. Wallahi, Allah yang menjaga dakwah ini. Dan ini yang diucapkan Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, dakwah ini berjalan bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan kita, dan bukan karena kepandaian kita. Tetapi dakwah ini semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meyakini keyakinan-keyakinan tadi sehingga akan timbul sifat-sifat yang kurang baik. Naam, sifat ujub, sifat kibir. Kenapa? Karena perkara-perkara ini, dan jauhnya kita dari ilmu, sehingga kita tidak beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga jangan sampai kita hanya beradab kepada Allah tapi kita melalaikan adab kita kepada manusia, atau sebaliknya, kita sangat sopan dengan manusia tapi kita kurang ajar dengan Allah. Kalau sama orang sampai bungkuk-bungkuk, ya. Tapi kalau sama Allah, sungguh dia sangat kurang ajar. Kesyirikan-kesyirikan, maksiat, dosa dia lakukan, juga tidak berguna. Terus bagaimana yang berguna? Adalah adab dengan Allah, juga kemudian beradab kepada manusia. Ini dua perkara yang tidak bisa kita tinggalkan salah satunya. Dan timbangan adab, ukuran akhlak, itu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bukan ukurannya adalah adat istiadat individu, kelompok, masyarakat, atau kaum tertentu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam digelari oleh Allah, innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Akhlak apa? Al-Qur'an. Akhlak yang syamil, menyeluruh, yang bisa diterima oleh semua golongan, diterima oleh semua na'am tingkat kasta manusia. Beda dengan adat istiadat kita. Terkadang kita ikram, pengennya mulia, memuliakan seseorang, ternyata di kebiasaan kaum yang lain itu merupakan sebuah penghinaan. Ya, sering kita dengar, oh ini kalau di desaku ini adalah kemuliaan, tetapi ternyata kalau di tempat orang ini sebuah penghinaan. Contoh bahasa, ini kalau bahasa Jawa, kalimat dahar itu termasuk ucapan yang baik. Tapi kalau orang Sunda, dahar ini kasar. Jadi timbangannya apa? Adab ini timbangannya adalah din, timbangannya adalah agama. Agama mengatakan ini baik, maka itu yang baik, walaupun manusia mengatakan ini jelek. Dan tidak ada yang lebih berhak untuk adab melainkan mereka kaum muslimin, terkhusus ahlu sunnah. Baik, beradab. dengan siapapun, terutama dengan orang-orang yang lebih dari kita umurnya, ilmunya, kehormatannya. Baik. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hubungkan dengan dars bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada umatnya bagaimana mereka beradab dengan Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi, menutup jalan ya yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Dan tidak hanya tauhid, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga berbagai macam bentuk kejelekan itu tidak hanya tauhid, tapi segala macam, segala bentuk yang sifatnya jelek Rasul melarang ya dan mencegah umatnya dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kejelekan tadi. Contoh zina, dilarang seseorang untuk berzina. Ya, iltiqa, ketemunya dua ya farj, kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, dengan mencegah jalannya. Apa di antara jalannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk khulwah berdua-duaan dengan seorang wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang, ya melarang kita na'am untuk memandang seseorang yang bukan mahram, yang tidak dihalalkan untuk kita. Apa semuanya ini? Untuk menutup jalan menuju hal-hal tersebut. Dan masih banyak yang lain. Ini sempurnanya syariat Islam yang senantiasa menuntun kepada kita perkara-perkara yang baik. Jadi yang perlu untuk kita pelajari di dalam din ini adalah perkara-perkara sifatnya ya asas, pondasi. Sehingga kalau kita punya pondasi yang bagus, maka bangunan pohon ya, tumbuh-tumbuhan pun akan menjulang dengan kuat. Cobaan-cobaan akan dia lalui dengan yakin dan kuat. Beliau mengatakan an Abdullah ibni Asy-Syikhir, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya dan Allah telah meridhai mereka. Ini adalah tazkiyah dari Allah radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu anhu wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha Allah sebagai Tuhannya. Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat. Qala, beliau berkata, intalaqtu fi wafdi bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna. Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Qulna afdaluna wa a'zamuna taulan. Faqala qulu bi qawlikum aw ba'du qawlikum wa la yastajriyannakum asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Dengan sanad yang bagus. Kalau menurut hukum hadis, jayyid ini di bawah hasan. Hasan di bawah sahih. Dari Abdullah ibn Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala, aku berangkat menuju rombongan Bani Amir yang sedang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai mereka di hadapan Rasul, mereka berkata, atau kami berkata, anta sayyiduna, kamu adalah tuan kami. Makna sayyid ini banyak. Tuan, atau kalau dalam bahasa Jawa kanjeng itu masuk tuan, tapi ini lebih untuk sang raja dan lain sebagainya. Baginda, ini makna semua sayyid yang menunjukkan keagungan seseorang. Engkau adalah tuan kami. Faqala as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Tuan yang mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabi langsung memutus Nabi langsung memutus pujian ini. Apa tujuannya? Agar supaya mereka ya tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mengajarkan kepada umatnya untuk menempuh jalan-jalan din daripada ibadah, Rasul juga ya mengajarkan dan membimbing hati mereka dengan akidah yang sahih. Di mana hati ini terkadang kalau punya keyakinan, kalau tidak diluruskan maka akan tambah jelek. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah tergelincir, maka Allah tambahkan gelincirnya. Allah binasakan sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak merasa. Ketika sudah ya tersisih, tergelincir ke dalam kejelekan, kalau dia tidak segera kembali maka akan ditumpuk dan digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang dia lalui tadi. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sayangnya dengan umatnya mengingatkan, langsung memutus ucapan tadi, as-sayyidu Allahu tabaraka wa taala. Sayyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya sayyid pemilik, ya keagungan, pemilik apa namanya? Kebesaran itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kami katakan engkau adalah orang yang paling mulia dan paling agung dari kami. Faqala, maka Nabi menjawab, qulu biqaulikum. Katakanlah oleh kalian dengan ucapan kalian, au ba'du qaulikum au ba'di qaulikum, atau sebagian ucapan kalian dalam memuji, wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menggelincirkan kalian. Ya, dengan banyak berlebih-lebihan dalam memuji. Ya, ini khawatir. Kalau seandainya kita memuji orang, ini fitnahnya ada dua macam. Yang kita puji ujub, yang kita puji sombong. Ya. Kalau tidak, maka yang memuji akan meraih apa? Kerendahan. Sehingga kalau dia memuji orang, bisa jadi dirinya nanti minder dengan orang tadi. Ya, sehingga dia apa? Merasa ya rendah di hadapan orang yang dia puji, dan orang yang dia puji ini adalah orang yang agung. Maka dengan ini kaum Nasara telah terjatuh ke dalam perkara yang besar. Apa? Beribadah kepada Isa alaihi salam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan engkau berlebihan dalam memujiku sebagaimana mereka orang-orang Nasara memuji berlebih-lebihan kepada Isa sampai mengantarkan kepada ketuhanan Isa alaihi salam sementara dia makhluk. Tetapi katakanlah aku hanya hamba dan rasulnya. Ini hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak takut ya di dalam mengatakan al-haq. Tidak takut ya dia direndahkan. Seseorang yang tawadhu karena Allah, sungguh Allah akan memuliakan. Sementara kadang kita ini ya manusia khususnya ini sifat ananiyah, sifat ya kasarnya sifat gengsi diri itu besar manusia itu. Bahkan sekedar ngomong saya salah saja besar, berat diucapkan di lisan. Sekedar ngomong saya salah, afwan. Ini berat. Ya, kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar saya bilang saya ini yang salah, afan. Ya, saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya salah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak karena beratnya ucapan ini, ya sebagian orang-orang yang berilmu yang mereka tidak mampu. Ya. Sebagian mereka yang memiliki ilmu, mereka berat sehingga senantiasa tamaddi ala ya al-khata, terus-menerus di atas kesalahannya. Kenapa? Karena berat tadi, malu tadi. Ya, perasaan setan akan mengganggu jiwanya. Kalau kamu bilang maaf berarti nanti kamu akan rendah. Kalau kamu bilang maaf berarti kamu yang salah. Sementara belum tentu orang yang mengatakan saya salah itu dia salah. Ya. Apa dalilnya? Ketika Abu Bakar dan Umar sedang berselisih. Baik. Sementara yang hak adalah pihaknya Abu Bakar. Kemudian Umar meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar pun menyusul, ya Umar, ya Umar, ya Umar. Dipanggil, Umar pun menutup pintu rumahnya di hadapan mukanya Abu Bakar. Dir. Lalu kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipanggillah Umar, ya Umar. ya, telah sampai kabar bahwasanya kamu demikian demikian. Apakah benar? Ya, sambil marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata dengan Umar, Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, inni kuntu adlim, inni kuntu adlim. Aku yang salah, ya Rasulullah, aku yang salah, bukan dia. Coba perhatikan, Abu Bakar jiwa besarnya, ya, jiwa besarnya dia. Walaupun dia benar, ngaku saya yang salah. Untuk apa? Agar supaya terjadi kebaikan ketika itu. Ya, beda dengan orang yang sifat ujub, sombong ada ketika terjadi sebuah permasalahan, perselisihan, khilaf dan na'am berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ya, tidak mau mengakui kesalahannya dan bahkan tamaddi ala khata'ihi, terus-menerus di atas kesalahannya. Ini bidayat su. Ya. Ya, ini adalah awal asal muasal daripada sebuah kejelekan. Orang yang mengalah itu bukan berarti kalah. Ini yang perlu kita jaga dan kita perhatikan. Kita mengalah bukan berarti kita kalah, ya. Dan kita menang bukan berarti kita menang. Dan kita adalah orang yang benar. Taib. Jangan sampai syaitan, ya, mengganggu dan menggoda, menggelincirkan seorang manusia daripada al-haq yang sudah dia miliki karena sebab-sebab perkara ini. Seorang muslim itu seorang yang tersifati dengan hayyinun layyinun, sahal, gampang, mudah, lemah. Lemah maksudnya hatinya itu gampang, tidak kaku, kasar. Ini termasuk sifat-sifatnya penghuni neraka. Dan Nasara telah terjatuh pada perkara itu karena sebab pujian. Karena sebab apa? Pujian mereka yang berlebihan kepada Isa alaihissalam sampai ke tingkat ketuhanan, disembah. Ya, patung Isa alaihissalam yang mereka anggap sebagai beliau Isa, mereka sembah. Padahal Isa alaihissalam, ya, dengan, ya, wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit, dan yang dipatung itu adalah pasukan yang menyerang Nabi Isa alaihissalam, ya, yang kemudian diserupakan, ya, rupanya wajahnya dengan Nabi Isa, kemudian disangka oleh teman-temannya dialah Isa, kemudian disalib. Ini kabar yang sahih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejarah, ya, na'am, pada masa itu. Tidak mengapa kita memuji, ya, terhadap seseorang yang memang berhak untuk dipuji. Tidak mengapa kita memuji orang yang memang berhak untuk kita puji, tapi dengan pujian-pujian yang baik. Na'am, dengan pujian-pujian yang baik yang tidak mengantarkan kepada kejelekan. Ahsibuka khairan wallahu yuhasibu. Ya, atau kita memuji orang jangan di hadapannya. Kita memuji orang jangan di hadapannya, tetapi di na'am majelis yang lain yang tidak, ya, dihadiri oleh orang yang kita puji tadi. Karena khawatir, ya, karena pujian itu bisa merontokkan amalan, bisa menghancurkan punggung. Ya, beda coba kalau kita beramal, masya Allah, ya akhi, kamu itu enggak ada tandingan. Ya, masya Allah, semua bel. Beda hatinya langsung. Masya Allah, kalau enggak ada kamu ini dakwah hancur, langsung tek terbang. Ya, nah, beda. Ya, demikian juga apa? Ejekan. Ini juga termasuk apa? Ujian. Wah, kamu itu apa sih bisamu itu langsung tek futur. Wah, iya, saya diremehkan. Ya, ini manusia. Berbagai macam, ya, apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menguji keikhlasan mereka. Baik. Maka kata para ulama, hubbudz zuhur yuqassimudz zahr. Ya, cinta untuk tampak, tampil, beda, ini akan memutuskan tulang punggung. Ya, akan, maksudnya apa? Akan menghancurkan keikhlasan yang dia miliki. Orang itu biasa dikenal, ya alhamdulillah, enggak dikenal juga bukan itu tujuannya. Dipanggil ustaz, alhamdulillah, enggak dipanggil juga bukan itu. Cuma dipanggil syekh, ya alhamdulillah, enggak juga bukan itu. Ya, maka kata para ulama, bagaimana kita ingin ngetes keikhlasan kita? Ya, maka mereka mengatakan, ketika ada orang yang memujimu, ya, sikapmu sama dengan ketika ada orang yang mencelamu, tidak mempengaruhi langkahmu. Ini ciri keikhlasan. Yang ada yang memuji, ya sholat, nggak ada yang memuji, ya sholat. Ada yang memuji yang ngaji, enggak ada yang muji juga ngaji. Dilihat orang juga ibadah, enggak dilihat juga ibadah. Nah, ini diantara daripada cara untuk kita mendatangkan ikhlas. Ibadah terus, ada manusia ibadah, enggak ada ibadah walaupun sedikit. Nah, ini apa? Akan bisa meringankan kita untuk beribadah. Tapi kalau ibadahnya hanya karena ada orang, ini rawan keikhlasan itu. Ya, sholat sunnahnya kalau cuma di masjid, kalau di rumah enggak sholat sunnah, ya rawan. Coba perhatikan, dulu kita misalkan belum kenal dakwah, kita jarang ibadah, sholat sunnah di masjid aja kayaknya ada orang yang perhatikan di belakang itu. Kayaknya ada, padahal enggak ada sama sekali yang lihat dia. Tapi perasaan ada yang perhatikan, sehingga kita bagus-bagusin, ya kita sehingga apa, kita khusyuk-khusyuk, padahal enggak ada satupun yang lirik dia. Syaitan, ya. Naam, itu syaitan. Ya, yang terus menggoda hati. Taib. Maka karena ini pun Nabi SAW memberikan bimbingan, kalau engkau ini takut riya, panjangkan sholatmu. Ya, panjangkan sholatmu agar supaya hilang sifat tadi. Sehingga yang dikatakan apa? Riya itu apa? Al-amal li ajlin nas syirkun. Amal karena manusia ini syirik dan riya. Jadi kalau riya itu malah naam, kalau engkau ingin ikhlas adalah teruskan amalanmu. Jangan engkau meninggalkan amalan karena manusia. Tarkul amal li ajlin nas syirkun. Wal amal min ajlin nas, ya apa? Tarkul amal min ajlin nas riya. Jadi kalau engkau misalkan pengen sholat, waduh ada manusia takut riak, itulah yang riak. Nah, kalau kita sampai meninggalkan ibadah karena takut manusia dilihat manusia, itulah yang namanya riak malah. Taib. Maka amalan itu harus kita latih. Amalan itu harus kita latih. Berlatih diri dengan terus membekali diri dengan apa? Ilmu. Kita semua berusaha, tidak ada yang maksum. Bukan berarti saya yang ngomong itu kemudian saya itu lebih, enggak, semua sama. Mungkin justru antum lebih baik dari ana. Masya Allah, rajin sholatnya, rajin jamaahnya, rajin zikirnya, rajin baca Qurannya. Kalau ana mungkin baca Quran kadang sehari baca, kadang besok enggak, ya, mungkin lebih baik antum. Baik. Tak puji kayak gitu gimana kira-kira yang dengarkan tadi? Wah, ya kan, itu namanya pujian. Baru dipuji kayak gitu, bagaimana kalau antum masya Allah sholatmu khusyuk, gimana sih ngajinya antum? Wah, tambah bel bel bel bel bel bel. Besok gak dilihat, gak dipuji, gak ada yang ini, males, lemes ya. Baik. Memang benar ya, wahyu hadis Al-Quran itu memang benar. Syarhul kalimat wafdun. Al-wafdu jam'u wafidin ka raqbin wa raqibin wa humul ladzina yakhrujuna ila malikin au amrin hamin. Wafdin itu suatu rombongan utusan, jamak dari wafid. Wufud juga bisa, wufud karukab atau rukub au rukab, jamak raqib. Raqib ini isim mufrad, wafid ini isim mufrad. Wazannya apa Rokib Fadilah? Sampai mana? Sampai mana? Wafid jamaknya apa? Wazannya apa wafid? Ada ingat ini, sorofnya udah sampai. Wafid wazannya apa? Timbangannya apa? Fa'ala yaf'ilu fa'alan. Hilang. Hilang di Indramayu. Jamaknya fa'ilun rakibun. Kalau rukab ini fu'al. Kalau rukub ini fu'ul. Jamaknya jamak taksir. Mereka itu adalah ungkapan yang dipakai untuk orang yang keluar menuju raja atau menuju sebuah perkara yang besar. Sayyiduna as-sayyidu huwal muqaddamu fi qaumihi. Sayyid itu adalah orang yang terdepan di kaumnya, pemuka, pemuka kaum. Sayyid itu pemuka kaum. As-sayyidu Allah ay anna su'dada al-haqiqi al-kamil kulluhu lillah. Sungguhnya as-su'dad, ya, pemuka yang hakiki, tuan yang hakiki, yang sempurna, semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tuan selain Allah. Tidak ada tuan yang hakiki, yang sempurna, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlaknya. Tetapi boleh lafaz sayyid kita berikan kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana akan dijelaskan. Qulu biqaulikum ay qulu biqauli ahli dinikum. Ucapkan sesuai dengan, ya, sesuai dengan penganut agamamu. Wa millatikum, din dan millah ini sama. Wa da'uni nabiyan wa rasula. Ya, cukuplah engkau seru aku nabi dan rasul saja. Jangan engkau, ya, palingkan aku, memuji aku dari pujian-pujian selain itu. Dalam lafaz yang lain apa? Abduhu wa rasuluhu. Hamba dan utusannya. Abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak boleh engkau ibadahi. Rasul itu hamba, tidak boleh kita ibadahi. Tidak boleh kita yakini dengan keyakinan-keyakinan khalik, keyakinan Allah. Dan juga seorang rasul, utusan, la yukhdab, yang tidak boleh didustakan apa yang dia bawa. Au ba'duk au ba'di qaulikum ay du'u ba'dha qaulikum da'u ba'dha qaulikum watruku. Atau du'u ba'dha qaulikum watruku, serulah dengan sebagian ucapanmu dan tinggalkan sebagian. Maksudnya ucapan-ucapan yang biasa kalian ucapkan dan tinggalkan sebagian yang lain yang mengandung, ya, perkara-perkara yang berlebih-lebihan. Wala yastajriyannakum syaitan ay la yattakhiduhum rusulan lahu wa wukala. Yaitu janganlah menjadikan kalian sebagai utusannya dan juga wakil-wakil mereka. Jadi syaitan di dalam menggelincirkan Bani Adam ini banyak sekali caranya. Kalau tidak bisa kita dipalingkan dari ibadah, maka kita didorong langsung ke ibadah. Sudah kamu ibadah terus menerus, ya. Kalau kita gak bisa dikeluarkan dari kebaikan, langsung dibenturkan dengan kebaikan. Kalau kita tidak mampu untuk dikeluarkan dari kebaikan, justru kita langsung dibenturkan dengan apa? Kebaikan. Kalau kita gak bisa ditarik menjadi ahlul maksiat, kita malah dibenturkan dengan ibadah itu sendiri, ya. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak mampu, ya, untuk direnggut oleh syaitan di teman-teman mereka, teman syahwat mereka, justru malah akan didorong oleh syaitan untuk semakin terjatuh ke dalam sifat-sifat hulu, berlebih-lebihan, ya. Sampai disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah atau sebagian dari ucapan-ucapan para ulama yang sering kita nukilkan, bahwasannya li'an yanamu fil laylin abdun, sesungguhnya ada seorang hamba yang semalam suntuk dia tidur. Thumma yurithu nadiman khairun lahu, kemudian melahirkan sebuah, ya, penyesalan. Tidur malam sampai pagi enggak bisa tahajud, terlambat subuhnya, pagi dalam keadaan dia nyesal. Khairun, lebih baik, min an yakumu lailan wa yurithu ujban, daripada dia bangun malam, sholat subuh rajin bersama jamaah, tetapi pagi harinya dalam keadaan dia ujub terhadap manusia. Siapa yang bisa menandingi aku? Siapa yang bisa menandingi baca Quranku? Siapa yang bisa menandingi puasaku? Siapa yang bisa menandingi sedekahku? Ya, amalan yang seharusnya memberikan kepadanya suatu derajat yang mulia di hadapan Allah, justru malah dihancurkan oleh setan dengan sifat-sifat ini. Sifat ujub itu enggak ada bagi orang yang malas. Sifat sombong enggak ada bagi orang yang tidak berinfak. Ya. Tetapi akan muncul sifat-sifat ini ketika kita sudah masuk di sana. Sifat hasad dulu kita gak punya sama sekali. Sifat pengin tampil tidak ada sama sekali. Tapi kalau sudah beranjak menuntut ilmu, satu dia kuasai, dua dia kuasai, mulailah sifat pengin dilihat. Mulailah sifat pengin apa namanya tampil. Mulailah sifat pengin di naam tengok. Dulu gak ada itu. Nah, ini di antara tipu daya setan. Kalau kita enggak bisa diambil, buang dari thalabul ilmi, justru dimasukkan dalam thalabul ilmi sekalian. Sudah kamu harus rajin. Ya, kemudian timbul meremehkan yang lain. Fulan itu apa? Ya, fulan itu apa? Dulu ketika kita belum sholat, belum khusyuk, ya, kita tidak memiliki sifat seperti ini, tidak memiliki sifat meremehkan orang. Tapi ketika sudah mulai khusyuk sholatnya, masya Allah, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, mulai. Dulu ketika kita belum mampu sodakoh, gak mampu kita meremehkan orang. Tapi kalau sudah sodakoh sekian dan sekian, meremehkan fulan itu apa, fulan itu apa, fulan itu apa, apa ini syaitan. Ya, dan ini masa-masa ketika seseorang menuntut ilmu, ketika seseorang ibadah. Tapi kalau sudah berlalu dari itu, dia akan mampu menguasainya. Apa tentunya kuncinya? Terus dengan ilmu. Dan kembali, ya, apa namanya, mengingat niatnya, terus bersama dengan orang-orang yang berilmu, sehingga apa, terus dia diingatkan, dinasihati. Ketika sedikit ada sifat riya, diingatkan, oh ya riya, ya, ini adalah sesuatu yang besar, dia ingat kembali, jazakallah khair, saya diingatkan. Ketika muncul sifat ujub, diingatkan, ujub ini seperti ini, masya Allah, saya ujub, ya, istighfar, astagfirullah, jazakallah khair, diingatkan. Nah, ini sifat daripada sifat seorang na'am talib, penuntut ilmu. Bukan malah terus, ya, di atas kejelekannya, sehingga di akhir daripada perjalanannya dia menutup dengan tutupan amalan yang jelek. Ini yang kita khawatirkan. Kita mungkin setelah sekarang ini masih bisa untuk menjaga diri, ya, kita alhamdulillah, ya, ta'lim, kemudian semangat, kemudian berbagai macam, ya, sarana-sarana untuk kita mengokohkan iman masih ada. Ya, suatu saat nanti seandainya tidak ada, entah kita ini, apakah kita akan tutup hidup kita dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Baik. Karena seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Ya, maka biasakan diri kita untuk berbuat baik, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik. Ya. Baik. Syarhul Ijmali, kata beliau, secara garis besar, yukhbiruna rawi, sabit membaca, aradu alwaw fa'il baqiya maf'ul ilhal ikhulun baiklumhum di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahuhu ini satu lagi di satu lima lima wa ahlu lima wa ahlu lakina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi barakallahu al-islahu mafi al sara ini wayan kiyin wayan kiyati apa itu minasyirki aham terserah. Terserah mau dibaca apa, tanggung jawab tapi. Jadi kalau pengen tak kasih tahu kunci bisa membaca lancar itu, antum baca terus pokoknya salah benar membaca. Nah, ini anak dulu kayak gitu, pertama kali mondok lihat teman-teman pinter itu mumet kepala ini. Semua jenis itu yang bodoh anak sendiri. Ya semuanya udah pinter. Mumet kepalanya ini, pergi ke sawah di belakang itu pondok Ciamis itu, baca keras di sana. Anggap ini padi-padi itu orang. Ya, kita lagi khutbah di depan padi-padi gitu. Ya, itu ya Ustaz Khatib ngomongnya gitu. Pokoknya kalau kamu enggak punya mental, sudah kamu pergi ke sawah teriak-teriak, anggap itu sawah itu orang semuanya. Baca hadis keras, salah keras. Nah, nanti lama-lama lidah ini apa? Enak, enggak lahan gitu loh. Jadi kalau lidah itu enggak biasa diucapkan, jadi biasanya masuk. Jadi mau ngecupkan itu jadi ruwet gitu loh. Pak, apa namanya lidah. Tapi kalau sudah terus nanti enak. Nah, sekarang terserah membaca apa. Enggak ada yang nyalahkan, enggak ada yang tahu, tenang. Yang tahu cuma Nana. Tahan Kalau tak itu titiknya di atas dua, kalau ya titiknya dua. Ini tak apa ya? Nah, ya tak itu aja tak. Tahama anda jika katara yaqu bilulu wajahmu wajahmu syaiton wajahmu syaiton ila dulumati asyirku dulumati asyirki wakad akharadu minha tumma adna tumma adna lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna yakundu minal manakhi ma yaktahahu dinahum lakinahum la yarfa'unahu tofak yarfa'unahu kuku manzilatihi lati anjalallahu fiha. Nah, baik, yang punya buku siapa? Fadilah. Yukbirona. Terserah, terserah. Yang penting, kayaknya bagus bacanya gitu. Rawi radhiyallahu anhu an ba'da sahabati aradu izhara kubihim wa ikramihim di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hawahu di baru mau ngomong tadi pamada hauhu jangan pamada wahahu enggak ada hadratihi bima huwa ahlahu lakina Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'athahu Allahu li aslahi sara'irihim. Enaknya aja enaknya gimana sara'iro boleh kalau enaknya sari'irihim terus akan di watan piatu aqidahum enaknya mana aqidahum apa aqidihim idihim nah enaknya aqidihim terus nahum andalika hatala yaqumu fil mulu wa yajrihim asyaitan ila waqad kharaju minha thumma adna lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an ayaqulu minal madhi ma terserah enaknya apa? Inahu. Terserah apa terus? Inahum la yarfa'unahu fa manzilatahu manzilatahu lati anzalahu Allahu fiha. Ay. Semalam baca. Neman, baca man. Yang masuk malam enggak apa-apa, pulang duluan. Asar sahabat Allah di islahi sara'irihim fatanqih sifatan fiat bi aqaid bihin min asyirki nafahum andalik atal lai yaqa'u bil bulu fa fayadruhum syaitanu illa durumati syirki waqad kharaju minha summa adana lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyakulu minal mati ma yubi tuhu dinuhum lakinahum la yarfa'unahu fauqa man sumai timbati anzalallahu fiha. Baik, Fadilah membaca. Biar gak ngantuk. Ya gitu loh. Terserah membaca yang mana. Sarabitulmak ijmali yukhbiruna rawi radiyallahu anhu anna ba'du sahabati aradu idharu idharu hubbihim wa ikramihim li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam famaddahuhu hadratihi bima huwa ahlihi lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'athahu Allahu li islahi sarairihim. Yang belakang enggak ada buku ya? Buatan Faiz membaca. Buatan kiati eko ibihim. Awas ini mau jadi kepsek ini, harus bisa membaca Arab gundul. Awas enggak bisa nanti dikritik. Laya fi hulu. Kalau Priski dan Ru antum kapsek. Apa? Ayo, yang poin yang enak, yang indah-indah. La ya qaum fi bulu fi fayajurruhum. Fayajurruhum. Fayajuru musyaitanu ila zulumati syirki waqad kharaju minha summa adana lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna yaqulu minal madhi ma yubihuhu di dinihim lakinahum la yarfa'unahu fauqa manzilatihi allati anzalahu Allahu fiha. Insyaallah. Semalam baca. Cukup insyaallah besok gilirannya. Mana mau belajar nahwu? Kalau gini baru semangat, kalau udah enggak ini udah enggak semangat. Baik, nikmat ya bahasa Arab itu kalau udah bisa enak, kalau belum bisa ya mumet keriting kepala. Anak dulu tuh di sekolah tuh ada apa namanya nilai merah. Jadi anak tuh bukan orang pinter. Mungkin pinter antum kalau sekolah dulu. Tapi anak tuh berusaha orangnya. Kalau nggak bisa pasti gimana harus bisa. Nah, gimana harus bisa harus. Baik. Bukan berarti sekarang udah pinter, enggak. Tapi kita mencontohkan terus berusaha biar kita itu bisa. Kalau sudah bisa enak. Ibadah, baca kitab itu ibadah. Belajarnya ibadah, bacanya ibadah, menerjemahkannya ibadah, menyampaikan dan memahamkan juga ibadah. Dan bahkan termasuk ibadah yang mulia. Tapi belabas kita baca. Coba nanti cek bacanya tadi betul apa salah. Asyarhu al-ijmali, susunan apa mal Asyarhu al-Ijmali. Susunan apa? Asyarhu asalnya al-Ijmalu. Na'at man'ud. Ijmali di situ ada ya nisbah sehingga dikasrahkan. Yukhbiruna ar-rawi. Harusnya rawiyu. Tapi ya ini berat, tidak bisa didhammah sehingga cukup dengan ar-rawi. Radiyallahu anhu. Rawi mengabarkan kepada kita. Anna ba'dhas sahabati, anna amalannya merafakkan isim dan merafakkan apa? Menasabkan isim dan merafakkan apa? Khabar. Anna ba'dhas sahabati kenapa dibaca ti? Mudhaf, mudhaf ilaih. Ba'du mudhaf, sahabati mudhafun ilaih. Anna ba'dhas sahabati, sungguhnya sebagian dari para sahabat. Aradu, mereka menginginkan. Mereka bermaksud. Aradu, wawu di sini fa'il. Mereka, sahabat itu bermaksud. Berarti kalau ada fa'il, tinggal cari maf'ul. Maf'ul itu harokatnya man, mansub. Aradu idhara. Enggak aradu idharu. Aradu idhara. Mansub, maf'ul. Mereka menginginkan untuk menampakkan. Apa? Hubbihim. Mudhaf. Dari kecintaan mereka. Idhara hubbihim, menampakkan dari kecintaan mereka. Wa ikramahum. Wa atof. Wawu atof. Wawu yang penghubung. Ikramahum, menginginkan memuliakan Rasul. Mereka ingin memuliakan siapa? Lirasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul. Famadahuhu. Asalnya madaha. Madaha, madaha, madahu, madahat, madahata, madahna, madahta, madahtum, madahtum, madahti ila akhirih. Madahu, ini ada dhamirhu. Mereka memuji hu, Rasulullah. Dhamirhu ini satu, kembalinya kepada yang sebelumnya. Famadahuhu, madahu Rasulullah. Fi hadratihi, ketika Rasulullah hadir. Fi hadratihi. Bima, dengan apa-apa. Huwa, yang dia, Rasul. Ahluhu. Huwa di sini mubtada, ahluhu khabar. Dengan apa-apa yang dia adalah pemiliknya. Dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan pujian tadi. Lakinna. Nah, ini lakin seperti inna, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'athahu Allahu li islahi li islahi. Kalau ada hamzah di bawah itu enggak dibaca a. Adanya hamzah itu menunjukkan harokat. Kalau di atas a, kalau di bawah i. Karena alif selamanya tidak bisa menerima harokat. Alif itu enggak bisa diharokati. Yang menerima harokat itu adalah hamzah. Li islahi sarairihim. Rasul itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki hati mereka, memperbaiki batin mereka. Wa tanqiyati aqaidihi, membersihkan akidah mereka. Minasyirki, dari kesyirikan. Nahahum, Nabi melarang hum, mereka para sahabat, an, dari dzalika, dari syirik. Hatta la yaqau, sampai la tidak yaqau, terjatuh. Siapa mereka? Fil ghulu, pada perbuatan berlebih-lebihan. Jadi ghulu itu orang yang melakukan ibadah tetapi ditambah-tambah dan membebankan diri. Ini ghulu. Jadi ini syaitan. Kalau enggak bisa ditarik daripada ibadah, masukkan sekalian dalam ibadah. Masuk ke dalam sifat apa? Ghulu. Baik. Fayajurruhum. Jarra yajurru. Fayajurruhum asyaitanu ila dhulumati syirki. Maka syaitan mendorong mereka kepada gelapnya syirik. Kegelapan-kegelapan syirik. Waqad kharaju minha thumma adzina lahum. Kemudian ya, mereka keluar dari kesyirikan, sudah keluar. Jangan sampai kembali ke dalam kesyirikan. Tsumma adzina lahum, kemudian Rasul mengizinkan untuk mereka. Tsumma adzina lahum, mengizinkan untuk mereka. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bi an yaqulu minal madhi, untuk mereka berkata dari pujian ma yubihuhum dinuhum, apa yang diperbolehkan agama mereka. Lakinnahum la yarfa'unahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allahu fiha, tetapi mereka tidak boleh mengangkat rasul di atas kedudukannya yang telah Allah dudukkan dia pada tempat tadi. Nabi itu apa? Makhluk seperti kita, tidak boleh kita angkat di tempat Allah Subhanahu wa taala. Kita tempatkan di tempatnya makhluk. Maka lafaz sayyid ini ala sahih diperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti sayyid mutlak, tapi sayyid maksudnya apa? Adalah pemuka atau tuan suatu kaum. Jadi boleh kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kalau di luar salat. Ya. Kalau di luar salat kita boleh, tapi kalau di dalam salat kita tidak boleh untuk mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Sayyidina kan bagus. Naam, bagus, tetapi tempatnya tidak pas. Kenapa? Karena zikir dalam salat itu semuanya sudah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan, itu pula yang kita ucapkan. Tidak boleh kita tambahi dan tidak boleh kita kurangi. Taib. Sebagian menanyakan bagaimana lafaz-lafaz yang sekarang sedang, bahkan zaman dulu, ya, oleh nenek moyang kita, lafaz-lafaz yang sifatnya menunjukkan kepada sifat-sifat penghargaan dan pengagungan kepada orang, sifatnya boleh, ya, ucapan nenek moyang kita dengan Kanjeng Nabi boleh, ya, taib, tidak apa-apa. Tidak ada lafaz yang menunjukkan ya pelarangan hal itu, karena Kanjeng ini lafaz yang sifatnya ya seperti sayyid. Nah, wallahu ta'ala alam shawab. Mudah-mudahan dipahami. Kalau lafaz salawat dan salawat itu kan Gusti Allah. Lafaz Gusti ini menunjukkan kepada ketuhanan. Ya, menunjukkan kepada ketuhanan. Tapi sebagian juga dipakai untuk makhluk. Ya, dipakai untuk makhluk juga. Tetapi dalam hal ini tidak ada apa namanya, karena ini sekedar bahasa sebenarnya. Gusti itu bahasa. Ini bahasa yang sering kita dengarkan dan tidak ada apa nas yang sharih yang jelas yang mengatakan tidak boleh. Adapun sebagian asatidzah kita yang ditanya, yang mereka menjawab bahwasanya apa hal ini apa tidak boleh dan lain sebagainya, kita enggak mendapati mereka hujah yang jelas. Mereka sebagian cuma sekedar sangka, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita enggak mendapati hujah yang jelas. Nah, kalau ada hujah tentang bolehan, kita berkata dengan itu. Tapi kalau selama tidak, kita hukumnya hukum asal. Ya, kita hukum asal boleh. Maksudnya apa? Kita enggak menyalahkan orang yang mengatakannya, dan kita pun karena tidak ada hujah, kita juga enggak akan mengatakan. Karena sebagian daripada nama-nama Allah itu ada yang tawakuf, tidak ada datang dari nas. Ya, sebagian para ulama tidak mengatakan, tidak pula melarang sampai terbukti jelas. Ini sebagian nanti akan dipelajari dalam masalah qaidah asma wa sifat. Naam, Gusti Allah. Nah. Gusti ini lafaz ketuhanan sebenarnya, itu lafaz yang sifatnya itu Tuhan, Tuhan Allah gitu. Duh Gusti, maksudnya itu apa sih kalau kita ngomong Duh Gusti itu? Ya Allah maksudnya, cuma maksud hati itu enggak bisa kita pakai dalil. Ya karena Allah itu namanya ya Allah. Ya Allah itu lebih baik daripada Duh Gusti. Walaupun maksudnya Gusti ini adalah Allah. Allah tidak punya nama Gusti. Ya. Nah, yang asan ya Allah, ya Rabbi lebih baik. Kalau Duh Pangeran, Allah juga enggak punya nama Pangeran. Ya, Duh Pangeran, Duh Gusti Pangeran. Maksudnya siapa? Maksudnya walaupun dalam hati itu tujuannya kepada Allah, ya. Maksudnya apa? Hal ini tidak datang dari syariat. Allah tidak punya nama Gusti, Allah tidak punya nama Pangeran, dan kita tidak boleh minta sesuatu yang bukan nama Allah. Ya, kalau kita minta maka apa? Dengan nama Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Jabbar, ya Tawwab, ya Allah, ya Rabbi. Boleh. Tapi kalau kita katakan berarti salah. Kita enggak bisa mengatakan itu salah. Kita juga enggak tahu dalilnya apa. Kita tawakuf, kita menghentikan saja. Kita tawakuf dalam perkara ini, dalam artian kita enggak punya hujah yang jelas. Sehingga kita berkata itu harus dengan hukum yang jelas. Jangan nyeplos dulu baru kemudian dipikir. Ya, ngomong dulu baru kemudian apa? Dicarikan dalil. Dalil dulu baru ngomong. Lebih baik. masalah din ini harus benar-benar berhati-hati. Wallahu ta'ala alam bissawab. Untuk lafaz selawat tadi ada selawat sayyidina. Itu kalau selawat-selawat yang bacaannya di luar salat seperti ketika berkhutbah. Ah, itu maksudnya dalam berkhutbah dalam ini boleh. Boleh. Boleh dalam berkhutbah. Enggak apa-apa. Itu karena bukan lafaz yang sifatnya tauqifiyah untuk dizikir. Kalau salat kan sudah jelas. Kalau di luar sholat, ini gak masalah. Di luar sholat gak masalah. Seperti khutbah, dan ini dengar langsung dari Syekh Ali Rozihi. Ketika ditanya masalah lafaz sayyidina ini bagaimana, labas, insyaallah idha kana yakuluha fi khariji sholah falabasa, insyaallah. Wa idha kana fi sholah fa dhikru sholah mansus. Dikir sholat itu sudah ada nasnya, ada, sudah ada patokan-patokannya. La yazid wa la yanqus. Itu di antara dalilnya adalah nanti akan disebutkan ucapan-ucapan ya komentar Syekh Utsaimin rahimahullah dalam perkara ini, sehingga kita pun dalam bersikap pun ya di atas ilmu, bukan sesuatu yang kita nggak tahu itu kemudian salah. Ya, sementara kadang kita kayak gitu, ini saya nggak pernah dengar dari asatidah, bukan berarti kamu nggak tahu itu kemudian istilah ini kemudian salah ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Atau karena sebab membaca ini dan itu, makalah ini dan itu, sementara dia belum mengoreksi apa alur dari permasalahannya, kemudian dia mengatakan, wah ini salah, ini betul, ini juga enggak boleh. Nah, wallahu ta'ala alam sab.